إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hidayah petunjuk ke dalam agama yang mulia, agama yang penuh rahmat, agama yang penuh kasih sayang di dalamnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjuluki agama ini hanifiyatus samhah. Hanifiyah agama tauhid. As-samhah dalam keadaan penuh toleran, memudahkan, tidak memberatkan. Memberikan solusi dan jalan keluar, bukan menyusahkan manusia. Agama ini agama rahmat. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kata Allah, tidaklah kami utus engkau wahai Rasul kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan pada kalian. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hadiah, pemberian minnah yang sangat besar, yaitu diutusnya seorang rasul yang sangat rahmat, yang penuh kasih sayang, membawa agama, agama rahmat, agama yang penuh kasih sayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah atau di akhir surat At-Taubah menyatakan bahwasanya telah datang pada kalian rasulun min anfusikum, rasul dari kalangan kalian sendiri yang terasa berat baginya apa yang menyusahkan kalian. Terasa berat bagi beliau apa yang menyusahkan kalian. Harisun alaikum, dan sangat mementingkan keselamatan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang yang beriman beliau sangat sayang, sangat rahmat kepada pengikut-pengikutnya kaum muslimin. Ikhwani fid din a'azakumullah, idza khuyyira, kalau beliau diberi dua pilihan, maka beliau akan memilih yang paling ringannya. Akan memilih aisaruhuma ma lam takun isman. Akan dipilih yang paling ringan selama itu bukan dosa. Selama itu bukan isim. Ikhwani fid din a'azakumullah, beliau akan mengajarkan sesuatu yang baik dan bersih, yaitu siwak. Setiap akan sholat. Namun beliau khawatir akan memberatkan. Maka beliau berkata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak 'inda kulli shalah. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, kalau tidak memberatkan umatku, kalau saja aku tidak khawatir akan menyusahkan umatku, aku akan perintahkan, akan wajibkan siwak, membersihkan giginya dengan siwak setiap akan sholat. Padahal itu khair, tetapi khawatir memberatkan. Demikian pula ketika Rasulullah SAW suatu hari atau suatu malam terlambat keluar dari rumahnya untuk sholat isya. Sampai hampir tengah malam, beberapa sahabat tertidur dalam keadaan duduk. Wa yusma' minhum ghatit, terdengar dari mereka suara napas mereka. Maka Rasulullah SAW keluar mengimami salat. Setelah selesai, beliau menyatakan, kalau tidak khawatir memberatkan umatku, inilah waktu yang baik untuk salat isya. Ikhwani fi din azakumullah, selalu dikatakan kalau saja tidak memberatkan umatku. Demikian pula hadis yang ma'ruf, kisah yang sudah terkenal di kalangan kita tentang Isra dan Mi'raj. Ketika Allah perintahkan 50 salat dalam sehari, Nabi terima. Sami'na wa ata'na. Sampai ketika Nabi Musa berkata kepadanya, engkau tidak tahu betapa beratnya itu bagi umatmu nanti. Aku pernah mengalami dengan Bani Israel. Terlalu berat buat mereka. Minta keringanan. Maka Nabi pun kembali kepada Allah untuk meminta keringanan. Bukan untuk dirinya, untuk umatnya. Bukan untuk dirinya, untuk kita semuanya kaum muslimin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabiur rahmah. Nabi yang sangat penyayang. Maka barakallahu fikum, agama yang diajarkannya adalah agama yang penuh kasih sayang dan agama yang mudah. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, inna hadad din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushadad din illa ghalabah. Agama ini mudah, tidaklah ada yang memberat-beratkannya kecuali dia tidak akan bisa konsekuen. Enggak ada yang hulu, ekstrim, berlebihan, melampaui batas, kecuali pasti dia tidak akan sanggup. Ikhwani fiddin a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwalah kepada Allah, berpeganglah dengan Quran dan Sunnah. Peganglah syariat ini. Syariat ini mudah. Tidak ada yang merasa berat kecuali ada kelainan pada dirinya. Tidak ada yang merasa agama ini susah kecuali ada kelainan pada dirinya. Dirinya dalam keadaan tidak normal. Adapun manusia normal tidak akan merasa berat. Karena memang agama ini dibuat oleh Allah, digariskan, ditentukan oleh Allah yang menciptakan manusia. Yang tahu sifat manusia, yang tahu kekuatan manusia, yang tahu seberapa sanggupkah manusia. Dan Allah sudah menyatakan dalam ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan dibebani seseorang kecuali sekesanggupannya, kata Allah. Ikhwani fid din a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. mereka yang tidak normal, mereka yang dalam keadaan ada kelainan sehingga terasa berat apa yang seharusnya tidak berat, ada dua jenis kelainan. Ada kelainan yang sifatnya khilqah, ada kelainan yang sifatnya khuluqah. Kalau kelainan itu sifatnya khilqah, penciptaannya cacat misalnya, atau dia sakit, atau dia ditakdirkan ada kekurangan pada fisiknya, maka inilah yang kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa dia harus mengerjakan dengan sempurna. Kerjakan sekesanggupannya, sebisa-bisanya, apa yang kamu bisa. Itu kalau kelainannya dalam bentuk khilqah. Tetapi kalau kelainannya bukan pada khilqah, tetapi pada khuluqihi, pada akhlaknya, perangainya, sifatnya, maka inilah yang tidak ada maaf bagimu. Berarti dia orang yang memang enggan untuk masuk surga. Padahal Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kullu ummati dakhala al-jannah. Semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang menolak. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa man aba? Ya Rasulullah, siapa yang menolak masuk surga? Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang mentaati aku, dia masuk surga. Dan siapa yang tidak mau mentaati aku, berarti tidak mau masuk surga. Berarti kelainannya kelainan yang berat, bukan kelainan yang sifatnya ciptaan, atau memang dia cacat fisiknya yang semua itu dimaklumi. Tetapi bukan, dia sehat walafiat, dia kuat, dia cerdas, dia tidak gila, dia tidak lupa, dia juga dalam keadaan masya Allah memiliki fisik yang mampu, tapi gak mau mengerjakannya. Berarti bukan berat, tetapi engkau enggan karena engkau tidak yakin bahwa ini membawa ke surga. Atau engkau tidak mau mengikuti jalan menuju surga. Kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang menolak. Wa man ya'ba? Siapa yang menolak? Yang tidak mau mengerjakan sesuatu yang sesungguhnya dia sanggup, tetapi karena kemalasannya. Tetapi karena dia dalam keadaan memang enggan untuk mengamalkan amalan saleh, enggan untuk mendapatkan pahala, yang artinya enggan untuk masuk surga. Astagfirullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Agama ini mudah, tidak susah. Agama ini yusrun. Agama yang penuh rahmat dan kasih sayang. Walhamdulillahi rabbil alamin. Washkurullaha syukran. Wa'amalu ala Dawuda syukra. Bersyukurlah dengan sebenar-benarnya syukur. Dan beramallah sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi agama yang sempurna namun mudah dijalani. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan sunnah dari Nabiur Rahmah yang juga sempurna dan mudah untuk dijalani. Ikhwani fi din a'azakumullah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkanlah, jangan membuat orang susah. Beritakan berita gembira, jangan membuat orang lari. Wahai kaum muslimin, wahai ahli sunnah, rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus, wahai para da'i, para ustaz, para kiai. Hendaklah kalian menggambarkan kemudahan agama ini. Katakan yang wajib sebagai kewajiban, dan katakan yang sunnah mustahabbah sebagai sesuatu yang anjuran. Kalau engkau mewajibkan yang tidak wajib, engkau memberatkan. Kalau engkau menambahkan dengan ibadah-ibadah yang tidak diperintahkan, berarti engkau memberatkan. Kalau engkau mengharuskan setiap orang untuk mengerjakan sesuatu, acara-acara yang bid'ah muhdatha, yang tidak aja diajarkan dalam Quran dan Sunnah, berarti engkau menambahkan satu ibadah dalam agama dan itu memberatkan. Yassiru wa la tu'assiru, mudah-mudahkanlah dan jangan memberatkan. Basyiru, beritakan kabar gembira. Tidak, itu tidak diperintahkan. Yang diperintahkan salat lima waktu. Yang diperintahkan adalah zakat. puasa di bulan Ramadan itu yang wajib. Anjurannya salat qabliyah dan ba'diyah, salatul lail 11 rakaat. Yang dianjurkan adalah sedekah dan yang diwajibkan adalah zakat. Udah. Kalau aku mengerjakan yang wajib-wajibnya saja, bagaimana? Ya Rasulullah, kata seorang Arab Badu, orang kampung, Arab gunung. Kata Nabi, aflaha in sadaq. Dia akan mendapatkan falah kalau konsekuen dengan yang wajib-wajibnya. Barakallahu fiikum. Kalau kemudian engkau mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, apalagi menambahkan yang tidak diajarkan alias bid'ah, berarti engkau memberatkan agama. Dan ini terancam dengan ancaman-ancaman dalam hadis yang sahih. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan dalam urusanku ini, ay urusan agama, apa yang tidak diajarkan, yang bukan dariku, kata Nabi, maka dia tertolak. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kasihan. Sudah berat, tidak diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والهدايه ورحمه لي ولكم ولجميع المسلمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.